Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, belajar fikih secara mudah. Masih dalam pembahasan yang pertama, yaitu kitab Taharah yang terdiri dari 10 bab. Sekarang kita masih pada bab yang pertama, yaitu fi ahkamit taharah wal miyah. Bab pertama tentang hukum-hukum taharah dan air. Hukum-hukum taharah dan air. Baik, jadi intinya bab yang pertama ini membahas tentang permasalahan air, yaitu air yang patut digunakan sebagai alat untuk bersuci. Dan di dalam bab ini ada 6 permasalahan. Ada 6 permasalahan yang dibahas. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas permasalahan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tentang definisi taharah. Definisi taharah yaitu raf'ul hadath wa zawalul khabath. Menghilangkan hadath dan menyucikan najis. Itu definisi taharah. Menghilangkan hadath dan menyucikan najis. Itu permasalahan yang pertama. Adapun permasalahan yang kedua tentang air yang layak digunakan untuk bersuci. Air yang digunakan untuk bersuci adalah air yang suci yang masih pada sifat aslinya, yang diistilahkan para ulama dengan sebutan air mutlak. Contohnya air hujan, air sungai, air mata air, air laut, dan lain sebagainya. Selama masih dia disebut air, maka itu adalah sarana yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Sarana yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Baik. Adapun kalau dia sudah tidak disebut air, seperti sudah menjadi kopi atau susu dan lain sebagainya, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Inilah secara ringkas 2 pembahasan sebelumnya. Sekarang kita akan memasuki permasalahan yang ketiga. Apa permasalahan yang ketiga? Al-mas'alatu tsalitsa, al-ma'u idza khalatathu najasatun. Permasalahan yang ketiga, air apabila tercampur dengan najis. Air apabila tercampur dengan najis. Baik. Jadi kita punya air, kemudian tercampur dengan najis. Maka bagaimana status air tersebut? Apakah masih bisa digunakan untuk bersuci atau tidak boleh sama sekali? Maka jawabannya adalah tergantung kondisi air tersebut. Kondisi yang pertama, apabila najis tersebut merubah salah satu dari 3 sifat air, maka air itu menjadi tidak dibolehkan lagi untuk digunakan bersuci. Itu disebut air najis, bukan lagi air suci. Baik. Apa 3 sifat air tersebut rasa atau sebelumnya bau, rasa dan warna. Bau, rasa dan warna. Inilah tiga sifat air. Jadi kalau air kemasukan najis, kemudian najis tersebut berhasil merubah salah satu dari tiga sifat air. Apakah merubah baunya yang tadinya tidak ada bau apa-apa, tiba-tiba air itu menjadi bau najis, maka air itu dihukumi sebagai air najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Atau merubah rasanya, atau merubah rasanya, atau merubah warnanya. Misalnya najisnya berwarna kuning, kemudian airnya sudah menjadi kuning atau keruh, maka berarti itu jadi najis. Dan ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa air seperti ini apabila merubah salah satu dari tiga sifatnya, tidak lagi boleh digunakan untuk bersuci. Tidak lagi boleh digunakan untuk bersuci, sama saja apakah air itu sedikit atau banyak. Apakah air itu sedikit atau banyak, sama saja. Tidak boleh digunakan untuk bersuci apabila air itu terkena najis dan merubah salah satu dari tiga sifat najis tersebut. Baik. Hanya permasalahannya, bagaimana kalau ternyata, kalau ternyata tidak merubah salah satu dari tiga sifat tersebut. Misalkan air kemasukan kotoran, katakanlah kotoran manusia, tapi ternyata kotoran manusia tersebut tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, bagaimana statusnya? Masih boleh atau tidak digunakan untuk bersuci? Iya. Di sini penulis kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh sekumpulan para ulama. Mereka berpendapat apabila airnya banyak maka tidak najis. Maka tidak najis dan boleh digunakan untuk bersuci. Ini rincian yang pertama. Yang kedua, apabila airnya sedikit maka menjadi najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tidak boleh digunakan untuk bersuci. Namun pendapat yang kuat insyaallah ta'ala sama saja. Walaupun airnya banyak ataupun sedikit, airnya banyak maupun sedikit, apabila tidak berubah salah satu dari tiga sifat air, maka dia tetap dihukumi suci. Dan yang namanya suci, maka dia bisa mensucikan. Yang namanya air dan masih suci, maka dia tetap bisa mensucikan. Jadi ini pendapat yang kuat insyaallah ta'ala, bahwa walaupun sedikit namun tidak merubah salah satu dari tiga sifat air, tetap bisa digunakan untuk bersuci. Iya. Kemudian para ulama juga yang berpendapat kalau banyak maka boleh digunakan untuk bertaharah, kalau sedikit tidak boleh. Mereka kemudian berbeda pendapat lagi, ukuran air banyak itu seperti apa. Nah, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan air itu banyak, yaitu hadis tentang kullatain, dua kullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil al-khabath." Apabila air sebanyak dua kullah, maka tidak akan terkena najis. Maksudnya apa jemaah sekalian? Karena saking banyaknya air tersebut, sehingga najis yang sedikit dia tidak akan bisa merubah air tersebut. Iya. Ini dalilnya yang menunjukkan air itu banyak. Kalau air itu banyak dan terkena najis, kemudian tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau sedikit, yaitu kurang dari dua kullah, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi ada dua catatan terhadap hadis ini. Yang pertama, hadis ini dikhilafkan para ulama tentang kesahihannya. Jadi sebagian ulama menyatakan hadis ini dhaif. Kemudian, andaikan hadis ini sahih sekalipun, iya, hadis ini hanyalah menjelaskan tentang kondisi pada umumnya. Air itu, kalau dia lebih dari dua kullah, maka kemasukan najis sedikit tidak akan merubah air tersebut. Iya. Kalau kurang dari dua kullah, kemudian kemasukan najis, maka biasanya akan merubah air tersebut. Iya. Itu kondisi pada umumnya. Tapi pada kenyataannya, bisa saja air walaupun banyak, kemudian terkena najis, apabila najisnya banyak, lalu berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Demikian pula sebaliknya, walaupun airnya sedikit, kurang dari dua kullah, dan najisnya tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, maka pendapat yang benar insyaallah ta'ala adalah boleh digunakan untuk bersuci. Iya. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un." Sesungguhnya air itu suci, tidak dapat dinajiskan oleh apapun. Jamaah sekalian, apa maksud hadis ini? Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air itu suci. Ini kedengaran enggak sampai di atas? Kenapa? Ah, kenapa enggak kedengaran? Nah. Enggak disetting. Akhwatnya. Baik. Tes. Kedengaran. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air itu suci, tidak dapat dinajiskan oleh apapun. Maksudnya apa? Air yang beliau maksudkan di sini adalah tentang sebuah sumur yang disebut sumur Budu'ah yang ada di kota Madinah. Ini hadis yang dimaksudkan di dalam hadis ini berbicara tentang sebuah sumur yang disebut sumur Budu'ah. Para sahabat bertanya tentang sumur Budu'ah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan airnya suci, tidak dapat dinajiskan oleh apapun. Maksudnya apa? Karena saking banyaknya airnya sehingga najis-najis yang masuk padanya itu tidak memberikan pengaruh. Baik. Jadi kesimpulannya, walaupun sedikit, namun tidak merubah salah satu dari sifatnya, insyaAllah ta'ala bisa digunakan untuk bersuci. Kita masuk pada permasalahan yang keempat. Al-ma idha khalatahu tahirun. Air apabila tercampur dengan benda suci. Benda suci itu seperti daun-daunan, sabun, atau daun bidara dan yang lain sebagainya, ya, atau misalkan odol. Seringkali kita mengenakan odol kemudian jatuh di bejana, jatuh di tempat air, jadi air tersebut tercampur dengan benda suci. Maka air yang tercampur dengan benda suci ini kondisinya ada dua. Kondisi yang pertama masih tetap layak disebut air. Artinya apa? walaupun sudah bercampur dengan benda suci, tapi benda suci itu sedikit, tidak mendominasi. Karena jumlahnya sedikit, maka tidak mendominasi. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini, air itu masih suci. Air itu masih suci. Iya. Tetapi, kalau benda suci itu sudah mendominasi air tersebut, sehingga tidak layak lagi disebut sebagai air, maka itu tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Iya. Contohnya, seperti yang kita katakan tadi, dia sudah berubah menjadi kopi misalkan, atau susu. Ya, kopi, air dikasih kopi, kopi itu mendominasinya, sehingga dia berubah menjadi kopi. Orang tidak mengatakan itu air, orang bilang itu kopi. Maka tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena yang Allah perintahkan kepada kita untuk digunakan sebagai alat untuk bersuci adalah air, bukan kopi, bukan pula susu, dan lain sebagainya. Iya. Dan juga dalil yang menunjukkan bahwa kalau dia sudah bercampur dengan benda suci namun tidak mendominasi dan masih layak disebut air, boleh digunakan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW memerintahkan kepada para wanita yang sedang memandikan putri beliau, yaitu putri beliau yang meninggal dunia, Zainab binti Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW kepada mereka, igsilnaha thalathan au khamsan au akthar min dhalik in ra'aitunna bima'in wasidrin waj'alna fil akhirati kafuran au syai'an min kafurin. Kata Nabi SAW, mandikan dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu apabila kalian memandang diperlukan, dengan air dan daun bidara. Kemudian pada basuhan yang terakhir, campur dengan kafur, minyak wangi, atau sedikit dari kafur. Baik. Ini hadis tentang memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah untuk mensucikan jenazah tersebut. Berarti harus digunakan air yang suci. Nah, di sini Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mencampur dengan apa namanya, daun bidara. Itu sunnah untuk memandikan mayit, dicampur dengan daun bidara, kemudian bagian akhir sekali dicampur dengan kafur, ya, semacam parfum atau minyak wangi. Kecuali yang meninggal di ketika ihram, itu enggak boleh dipakaikan minyak wangi. Ya, yang meninggal ketika ihram. Insyaallah nanti akan datang lebih detail bab yang membahas tentang fikih jenazah. Ya, yang membahas tentang fikih jenazah. Ya. Baik. Jadi ini dalil yang menunjukkan walau sudah tercampur dengan benda suci, tapi dia masih layak disebut air, maka dia bisa digunakan untuk bersuci. Baik. Sekarang kita masuk permasalahan yang kelima. Tersisa 2 permasalahan di dalam bab ini, bab air. Yang kelima, hukum air bekas atau air mustakmal. Sebagian ulama berpendapat air bekas atau air mustakmal walaupun masih suci tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Tetapi pendapat ini lemah. Pendapat yang lemah, yang benar adalah boleh digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Allah memerintahkan kita untuk bersuci dengan air. Allah tidak melarang, tidak memberikan pengecualian menggunakan air yang bekas. Jadi selama dia suci, boleh digunakan. Dan juga terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Di sini disebutkan yang pertama, hadis riwayat Bukhari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa kadu yaktatiluna ala wudhuihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, maka hampir-hampir para sahabat berperang, ya, atau berebutan. Para sahabat berebutan untuk mendapatkan sisa air wudu beliau. Untuk apa? Untuk mereka gunakan lagi berwudu. Artinya apa? Para sahabat menggunakan air bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Menunjukkan apa? Air bekas itu boleh digunakan, suci digunakan. Dan di sini juga ada pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini. Para sahabat mencari berkah dari bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas minum beliau, bekas wudu beliau. Iya. Itu digunakan para sahabat untuk mencari berkahnya. Tapi harus dipahami, ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat atau generasi tabi'in, generasi berikutnya, tidak kemudian mencari berkah dari bekasnya Abu Bakar atau bekasnya Umar atau bekasnya Utsman atau Ali. Tidak, tidak ada. Artinya ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Kemudian dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan wali annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabir min wudhuihi idza kana maridan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menuangkan untuk sahabat Jabir dari wudu beliau tatkala dia sedang sakit. Tatkala dia sedang sakit. Artinya itu juga air bekas. Iya. Jadi kalau itu najis, tentunya tidak boleh digunakan lagi untuk berwudu. Iya. Atau kalaupun itu mereka berpendapat bukan najis dan tidak boleh digunakan untuk berwudu, maka itu tidak ada dalilnya sama sekali, justru sebaliknya. Iya, dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Iya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yanjus." Dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Artinya, bekas seorang mukmin boleh digunakan untuk bersuci. Iya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau kadang mandi bareng. Maksudnya setiap mandi bareng dengan satu orang istri, ya, bukan bareng-bareng dengan berapa orang istri, tidak. Dengan satu orang. Ya. Dengan satu orang istri kadang mandi bareng. Dan sudah dimaklumi, kalau kita mandi pasti ada sedikit atau banyak pancaran apa namanya bekas mandi kita masuk lagi ke bejana, iya kan? Ya, kecuali mandi dari apa namanya? Shower, ya. Ya. Tapi kalau pakai gayung pasti ada sedikit yang masuk. Berarti sudah tercampur air bekas. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula istri beliau, masih menggunakannya untuk mandi wajib, mandi junub. Ya, nanti insyaallah akan datang pembahasan mandi junub. Jadi, pendapat yang kuat, air bekas boleh digunakan untuk bersuci. Baik. Sekarang kita masuk permasalahan yang terakhir di dalam bab ini, yaitu permasalahan yang keenam. Apabila air tercampur dengan ludah manusia atau ludah binatang. Ludah manusia atau ludah binatang. Baik. Maka apabila tercampur dengan ludah manusia atau ludah binatang, iya, katakanlah kita apa namanya berkumur langsung dari bejana, mungkin ada sedikit air liur kita tercampur di bejana tersebut. Iya. Ini juga sama dengan permasalahan yang sebelumnya dengan dua permasalahan yang sebelumnya, yaitu itu sudah jadi air bekas dan tercampur dengan benda suci, maka tidaklah najis dan boleh digunakan untuk apa namanya bersuci. Apalagi kalau yang menggunakan air tersebut atau yang tercampur padanya ludah seorang mukmin. Nabi SAW telah menegaskan, innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin tidaklah najis. Bagaimana kalau ludah orang kafir? Sama, juga tidak najis. Adapun maksud firman Allah, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, bukan najis fisiknya, tapi najis akidahnya, amalannya, bukan fisiknya. Iya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengikat orang kafir di Masjid Nabawi. Iya. Tawanan perang. Artinya dia suci, kalau dia najis tidak akan diletakkan di masjid. Baik. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kalau hewan? Misalkan di rumah kita punya bejana, kemudian ada hewan datang lalu minum di bejana tersebut. Iya. Maka para ulama membagi hewan itu menjadi dua. Yang pertama, hewan yang boleh dimakan. Yang kedua, hewan yang tidak boleh dimakan. Adapun hewan yang boleh dimakan, maka ulama sepakat air liurnya suci. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hewan yang boleh dimakan, air liurnya adalah suci. Baik. Bagaimana dengan hewan yang tidak boleh dimakan? Contohnya apa? Binatang buas. Binatang buas tidak boleh dimakan. Demikian pula anjing, babi tidak boleh dimakan. Iya. Nah, di sini pun ulama membedakan kategori binatang buas selain anjing dan babi, dan kategori binatang buas anjing dan babi. Iya. Kalau selain anjing dan babi, banyak ulama berpendapat air liurnya juga tidak najis. Kalau selain anjing dan babi, air liurnya tidak najis. Karena ada sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki keledai. Keledai negeri, keledai kampung. Keledai negeri itu hukumnya haram dimakan. Iya. Hukumnya haram dimakan. Insyaallah nanti akan kita bahas pada babnya tersendiri. Ada babnya yang membahas tentang makanan-makanan yang halal maupun yang haram. Nah, ketika itu keledai tersebut mengeluarkan air liurnya dan mengenai salah seorang sahabat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegurnya. Maka itu menunjukkan apa? Air liurnya suci. Air liurnya suci. Baik. Kemudian kategori anjing dan babi. Iya. Kebanyakan para ulama mengatakan najis. Air liurnya najis. Iya. Kategori anjing dan babi, kebanyakan ulama mengatakan air liurnya najis. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walaga fil kalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahun nabit turab." Sucinya bejana salah seorang dari kalian apabila anjing meminum dari bejananya, hendaklah dia mencuci sebanyak 7 kali. Iya. Salah satunya adalah dengan tanah, dicampur dengan tanah. Iya. Salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, berdasarkan hadis ini, Maka kebanyakan para ulama berpendapat air liur anjing itu najis. Iya, air liur anjing itu najis. Maka apabila dia mengenai air, air itu berubah menjadi najis. Itu pun kembali kepada pembahasan kita tentang air yang tercampur najis. Kapan dia dihukumi najis? Hah, tadi sudah kita jelaskan. Kapan dihukumi najis? Kalau air tercampur dengan najis. Nah, itu pendapat yang lemah. Ada jawaban lain? Air suci kemudian tercampur najis, kapan dihukumi najis? Gimana? Apabila merubah salah satu dari tiga sifatnya. Iya. Apabila merubah salah satu dari tiga sifatnya. Tapi yang jadi masalah, kalau anjing sudah minum dari bejana kita, walaupun tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya ini, mau tidak mau airnya harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Karena harus dicuci, kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuci 7 kali. Bagaimana mau dicuci kalau enggak dibuang airnya? Iya. Jadi demikian. Kemudian tentang babi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang najisnya babi dalam surat Al-An'am ayat 145, fa innahu rijis. Sesungguhnya babi itu kotor atau najis. Maka ini hadis ayat yang sifatnya umum sehingga mencakup seluruh bagian tubuhnya termasuk air liurnya. Iya. Hanya saja ada satu pengecualian. Hewan yang haram dimakan tetapi kalau dia minum dari bejana kita airnya tetap suci. Apa itu? Kucing. Ya, dan ini pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kucing minum di bejana kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha laysat binajasin. Innama hiya minat tawafina alaikum wa tawafat. Sesungguhnya kucing itu, yaitu tubuhnya, demikian pula air liurnya, bukanlah najis. Dan sesungguhnya dia, karena sesungguhnya dia termasuk hewan yang selalu mengitari kalian. Iya. Jadi itu keistimewaan kucing, hewan yang terlalu akrab dengan manusia sehingga kalau dihukumi najis maka itu memberatkan kita. Iya, memberatkan kita. Kalau begitu akan banyak yang terkena najis. Iya. Itu pengecualian hewan yang haram dimakan dan apa namanya tidak termasuk najis. Iya. Dan tadi juga kita sudah sebutkan pendapat yang kuat, hewan yang haram dimakan itu adalah air liurnya tidaklah najis kecuali anjing dan babi. Kecuali anjing dan babi. Baik. Walhamdulillah kita sudah selesai dari bab yang pertama, yaitu pembahasan tentang mukaddimah taharah dan permasalahan air. Iya. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengatasi kegalauan terhadap akhwat jika belum mampu menikah? Ini jauh sekali tema pembahasannya nih. Tapi gak apa-apa. Ya. Antara air dan akhwat. Ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan satu cobaan yang lebih berat bagi kaum lelaki daripada cobaan wanita atau godaan wanita. Ya. Jadi wajar kalau saudara kita ini galau. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadiratun. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Fayanzuru kaifa ta'malun. Fattakud dunya wattakun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Sedangkan Allah telah menguasakan atas kalian dunia ini. Maka hati-hatilah kamu terhadap godaan dunia dan hati-hatilah kamu terhadap godaan wanita. Karena sesungguhnya bencana pertama yang menimpa Bani Israel disebabkan godaan wanita. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dua godaan yang berbahaya. Satu godaan dunia, yang kedua godaan wanita. Apa godaan dunia itu? Harta, jabatan, kedudukan, ketenaran, termasuk wanita, bagian dari godaan dunia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menyebut lagi, yang kedua, hati-hati dengan godaan wanita. Artinya apa? Dari semua godaan dunia, wanita ini yang paling dahsyat. Wanita ini yang paling dahsyat. Iya. Jadi ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita peringatan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewaspadai godaan wanita. Kenapa? Kalau seseorang itu tergoda, maka dia akan tersiksa lahir dan batin. Iya. Di antaranya galau. Iya. Ini luar biasa, tersiksa batin ini. Iya. Dan yang paling berbahaya adalah terjerumus dalam zina. Itu puncaknya. Kalau masih galau, mending. Iya. Tapi kalau sudah saling kontak, apalagi sudah sampai bertemu, nah itu yang berbahaya. Dan puncaknya adalah zina. Iya. Maka oleh karena itu, dalam syariat kita yang mulia ini benar-benar diperintahkan kepada kita untuk menjaga batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan wanita, supaya laki-laki dan wanita ini tidak terkena penyakit yang disebut dengan al-ishq. Apa arti al-ishq itu? Mabuk cinta. Iya. Menyiksa batin, galau. Iya. Dan yang lebih berbahaya lagi, supaya tidak terjerumus dalam perzinahan. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةَ وَسَأَ سَبِيلًا. Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah seburuk-buruknya jalan, atau perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Coba perhatikan ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, janganlah kamu mendekati zina. Inilah pencegahan. Sebelum kita berbicara tentang obatnya, kita bicara dulu tentang pencegahan. Dan pencegahan ini juga bisa membantu pengobatan. Ini orang lagi sakit, lagi galau itu sakit. Ya. Sekarang kita bicara tentang pencegahan. Dan pencegahan ini pun bisa membantu pengobatan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kamu mendekati zina. Coba perhatikanlah ayat ini. Allah tidak mengatakan langsung jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Kenapa? Karena orang kalau sudah terjerumus di dalam jerat-jerat zina, makin sulit untuk terlepas. Jadi lebih baik menghindar, dengan cara menghindari apa namanya, apa saja yang bisa mendekatkan kepada zina. Jangan dekati. Artinya jangan melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada zina. Apa yang menjerumuskan kita kepada zina? Pertama sekali pandangan mata. makin dilihat, makin disaksikan, makin dinikmati, makin galau sudah. Iya. Ini yang harus dicegah. Dan ini yang harus dikurangi dan dihilangkan sama sekali. Iya. Kalau belum terjadi, ya dicegah, jangan terjadi. Kalau sudah terjadi, ya jangan dilakukan lagi. Jangan dilakukan lagi. Iya, pandangan mata ini harus dijaga. Iya. Secara khusus Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, katakan kepada laki-laki beriman, yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, hendaklah mereka menahan pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka, maksudnya tidak melihat kepada lawan jenis yang tidak halal baginya, dan menjaga kemaluan mereka. Iya. Ini yang pertama, pandangan mata. Karena mata itu adalah jendela untuk masuk ke hati. Kalau dia sudah menerobos jendela dan masuk ke hati, sulit dilepaskan. Iya. Tapi kalau lama tidak dipandang, insya Allah bisa terlepas. Jadi itu solusinya. Iya. Lepaskan pandangan. Jangan terus-menerus memandangnya. Iya. Baik. Ini yang jadi masalah. Yang berikutnya apa? Setelah pandangan, ada kontak. Ya. Setelah kontak apa? Sering-sering kontak sampai pada akhirnya ketemu. Setelah ketemu ada interaksi. Ya. Sampai akhirnya berani pegang-pegangan berduaan, maka terjadilah perbuatan zina. Maka semua itu, semua pintu yang mengantarkan kepada zina itu, Allah katakan jangan kamu dekati. Jadi semua itu adalah haram, tidak boleh dilakukan. Dan itu juga obatnya. Itu juga obatnya, hindari semua itu. Ditambah lagi dengan apa? Banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Allah mengatakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam, kadzalika linasrifa anhu su'a innahu min ibadina al-mukhlasin. Jamaah sekalian, Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana kisah beliau bersama seorang wanita? Seorang wanita yang cantik jelita. Seorang wanita yang cantik jelita. Dan wanita itu yang mengajak Nabi Yusuf. Dan wanita itu adalah bukan wanita sembarangan. Wanita bangsawan. Dan dia sangat cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf pun sudah terbetik keinginan kepadanya. Ini dimaklumi sebagai anak muda. Tetapi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Karena apa? Kata Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia termasuk hamba kami yang ikhlas dalam beribadah. Itu kuncinya. Selamat dari fitnah wanita adalah dengan beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang senantiasa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan hidayah. Artinya Allah akan memberikan penjagaan kepadanya dari berbagai macam kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Iya, itu obatnya. Kemudian obat yang paling bagus adalah dengan menikah. Iya, itu obat yang paling bagus sudah. Iya, aman insya Allah. Iya, tapi sama aja sebetulnya, ikhwan sekalian. Kalaupun sudah menikah, lalu mata tidak dijaga, interaksi dengan sesama jenis, dengan lawan jenis tidak dijaga, dan yang paling berbahaya saat ini, tidak kalah bahayanya dengan interaksi langsung, adalah interaksi melalui media-media sosial atau melalui sarana-sarana telekomunikasi. Karena saking seringnya berinteraksi, sehingga syaitan masuk di antara lawan jenis tersebut. Jadi tetap saja walaupun seseorang itu sudah menikah, dia harus menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskannya pada cobaan atau godaan wanita. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah. "Faman lam fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Karena dengan menikah itu lebih menjaga pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya. "Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum." Siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. "Fa innahu lahu wija." Maka puasa itu akan menjadi perisai baginya. Jadi, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dua solusi. Yang pertama menikah, kalau enggak mampu menikah, puasa. Puasa yang dimaksudkan di sini bukan sekedar menahan lapar. Tapi hakikat puasa adalah mempuasakan mata kita. Jangan melihat kepada yang haram. Mempuasakan lisan kita, jangan berbicara yang haram. Mempuasakan seluruh anggota tubuh kita, jangan melakukan yang haram. Itu hakikat puasa. Iya. Kemudian jemaah sekalian, coba perhatikan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa di antara kalian yang sudah mampu, hendaklah segera menikah." Ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan mampu di sini. Mampu di sini ada dua kategori. Yang pertama adalah mampu berhubungan suami istri. Ya, mampu memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Ini yang pertama. Insyaallah di sini sudah mampu semua ya. Ini kategori mampu yang pertama. Yang kedua, mampu membiayai pernikahan tersebut. Mampu membiayai pernikahan tersebut. Dia mampu menyiapkan maharnya dan mampu untuk apa? Sekedar mengadakan walimah atau resepsi pernikahan walaupun sederhana. Ini dua kategori mampu. Maka siapa yang sudah memilikinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaklah segera nikah. Hendaklah segera menikah. Iya, adapun urusan belakangan gampang, ya. Nanti diurus belakangan. Bagaimana hidup setelahnya? Gampang, mudah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertakwa. Wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Iya. Jadi itu sudah solusinya, menikah. Kalau belum mampu menikah adalah dengan berpuasa. Tapi sekali lagi, puasa yang dimaksud adalah bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, melainkan berpuasa dari hal-hal yang diharamkan. Baik. Dan juga yang terakhir sekali, yang juga tidak kalah pentingnya adalah banyak-banyak berdoa. Karena pada hakikatnya kita selamat dari kemaksiatan adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kesimpulannya apa? Pertama, putuskan semua kontak. Iya, menjauh. Jangan dekat-dekat. Kalau mau selamat, ya, kalau mau hilang, benar-benar mau hilangkan galau. Ya. Yang kedua apa? Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba. Yang ketiga, banyak berdoa. Yang keempat, menikah. Kalau enggak mampu menikah, puasa. Itulah solusinya. Iya. Ada tulisan saya yang berjudul Cinta Terlarang. Ya. Dan antum bisa cari di si website saya, insyaallah ada itu. Kurang lebih di, apa yang saya sampaikan di situ ada. Baik. Bagaimana cara berwudu untuk orang yang sedang sakit? Susah untuk menggunakan tangannya. Apakah boleh orang lain yang mengusapkan untuknya berwudu? Iya. Boleh dibantu oleh orang lain. Boleh dibantu oleh orang lain untuk berwudu. Iya. Kalau tidak mampu berwudu dan tidak ada orang lain untuk membantu, maka boleh tayamum. Baik tayamum sendiri atau juga dibantu oleh orang lain. Boleh. Dan juga kalau enggak bisa sama sekali, enggak bisa berwudu, enggak bisa tayamum, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuanmu, Artinya sholat saja, tidak ada masalah. Kalau memang tidak mampu sama sekali dan juga tidak ada yang membantu. Jadi enggak ada alasan sama sekali untuk meninggalkan sholat. Iya. Kecuali dua alasannya bagi laki-laki. Pertama, akalnya sudah hilang. Udah gila. Yang kedua, sudah patut disolatkan. Iya, sudah patut disolatkan. Kecuali bagi wanita, haid dan nifas. Iya. Justru orang sakit itu harus lebih menjaga kewajiban. Paling tidak kewajiban. Iya. Paling tidak kewajiban dia jaga. Kenapa? Karena dia sudah dekat mati. Iya kan? Orang sakit itu lebih dekat kepada kematian. Jangan sampai ketika sakit malah meninggalkan sholat. Kalau dia tidak melakukan yang sunnah, maka tidak apa-apa. Tapi kalau ketika dia sehat, dia sudah biasa melakukan yang sunnah, maka ketika sakit pahalanya tetap mengalir. Iya, pahalanya tetap mengalir. Itu keutamaan orang yang ketika sehatnya dia banyak beramal sunnah. Maka ketika dia sakit, dia jadi lemas untuk melakukan satu amalan sunnah, pahalanya tetap mengalir. Iya. Apakah jika seorang laki-laki yang telah berwudu menyentuh kulit perempuan, apakah wudunya batal? Pendapat yang benar, tidak batal. Tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa menyentuh lawan jenis batal wudunya. Walaupun kalau dia menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya atau bukan istrinya, itu dosa. Tetapi tidak juga membatalkan wudu. Iya. Sama kalau dia misalkan memaki atau menggibah, itu juga dosa kan? Tapi enggak membatalkan wudunya. Iya. Jadi bedakan antara perbuatan dosa dan membatalkan wudu. Kalau dia buang angin, dia buang angin enggak berdosa. Ya, kecuali sengaja dia mau mengganggu temannya gitu. Dia mau membius temannya misalkan, ya. Kalau misalkan dia enggak sengaja, ya dia enggak berdosa, tapi wudunya batal. Jadi harus bedakan antara berdosa dan tidak berdosa dengan membatalkan dan tidak membatalkan wudu. Ini dua hal yang berbeda. Jadi walaupun bersentuhan dengan sengaja antara laki-laki dan wanita, dosanya termasuk dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillulah." Ditusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum besi, itu lebih bagus baginya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya atau tidak halal baginya. Tetapi itu tidak sampai membatalkan wudu. Iya. Kecuali apabila keluar sesuatu dari kemaluannya. Nah, ini yang jadi masalah. Maka wudunya batal. Kalau keluar sesuatu dari kemaluannya, maka wudunya batal. Iya. Memang ada dalam Al-Quran tentang pembatal-pembatal wudu, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Tetapi makna menyentuh di sini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah al-jima, yaitu berhubungan suami istri. Artinya, kalau suami istri bersentuhan, tidak sampai membatalkan wudu, kecuali kalau mereka berhubungan suami istri. Maka wudunya batal, bahkan mengharuskan mandi. Dan juga kalau keluar sesuatu dari kemaluan suami atau istri, maka wudunya batal. Iya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih pernah mencium istri beliau, kemudian beliau langsung sholat. Bahkan beliau sholat tahajud satu malam. Aisyah radhiyallahu anha tidur bersama Nabi SAW. Ketika Aisyah terbangun, dia meraba-raba di sampingnya Rasulullah SAW sudah tidak ada. Kemudian dia meraba-raba dalam kegelapan, ternyata tangannya menyentuh kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang sholat. Ya, gelap. Itu kondisi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak ada listrik. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, karena kecilnya kamar beliau, Apabila beliau mau sujud, maka beliau menyentuh Aisyah supaya kakinya ditarik. Ya. Ketika Nabi SAW berdiri, diselonjorkan lagi kakinya. Ya, kamarnya kecil. Ya. Artinya apa? Beliau sholat sambil menyentuh istrinya, berarti enggak batal wudunya. Ya. Jadi pendapat yang benar, tidak sampai batal wudu. Baik, wallahu alam. Jam berapa sekarang? Ya, satu lagi mungkin. Kalau misalnya minuman akhwat, minum ikhwan yang bukan mahramnya dalam satu gelas sama, bagaimana? Ini terlalu mesra. Iya. Sebaiknya dihindari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum dari bekas istri-istri beliau, dan beliau sengaja meminum dari bekas bibirnya. Karena apa? Itu tanda kemesraan seorang suami terhadap istri. Iya kan? Iya. Ya, sudah enggak ada air lain apa? Ya. Kalau enggak ada air lain mau mati kehausan ya enggak apa-apa. Iya. Baik, sepatutnya dihindari. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.